Bismillahirrahmanirrahim. Bakana Hasan Bisri wonten sinten Hasan Bisri rahimallah. Muga-muga ngaji ing Hasan Bisri sinten Allah lek ulama aminipun rahimallah. Qolal musannab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Pitare namen mukadimah ngaji kitab biasa. Lek mukadimah pun ngaji hadis fainah harul hadis kitabullah. Wa khairu tariqi tariqu Muhammadin wa inama tu'atun la'atu ma'antum bimu'lizin. Mukaddimahipun ngaji tafsir qala Allah ta'ala wa wa astagul qa'idin. Makana Hasan Bisri rahimahullah gonggo ngaji Hasan Bisri sinten Allah nyebut jenengan aswanipun guru jenengan utawa para masayih ingkang sampun wonten-wonten dijisi kanthi almarhamhu panjenenganipun Yayan Nusyad ngeten. Niki namane tata krama. Rokok yae kula ngeten mboten-mboten. Dijisi almarhamhu jaman yae kula dawuh ngeten. Bahasan bakana Hasan Bisri rahimallahu yaqulu ndika Hasan Bisri laulal fikro lamun ndak wujud apa sifat fikir laulal fikru ya. Lamun ndak wujud apa sifat fikir nek sampean kae mboten angel nek fikro dados kobaripun kana kang binuwang wal maradu lan lara wal mautu lan ndak ana mati upama lho niku donya niki ndek eneng fikir ndek eneng lara ndek eneng mati wong niku gumbedhe ndangak terus ngoten matok ta ndak gelem dingklukne sapa Ibnu Adam anak Adam rok sausirae mensidatil dibri saking bangete gumbedhe mulakno sampean kusunudzan kalih Allah dikae lara apa kuwene hikmahe apa ya kedah sama sih sampean sumerep upama ndeneng lara ndeneng sampean kekurangan wae gumbedhe perengone nanti ngaku jadi Gusti Allah sebab 400 tahun gak tahu gering yura kurang sandang pangan wis kepingin apa sinti karena ketekan nanti ngaku jadi Gusti Allah suma maadali kamu kau sartane mengkono-mengkono kubedi wawong watapun banget mencolote Allah ma'asilah yang atasnya durakane lo upomo ndekene cobaan loro petir senenge duraka kan manusia tenan ndekene gelem ibadah sing mumpung ibadah biasanya wis tau dikae loro nemen terus pikir-pikir percaya nenge mati lah niku baru mumpung ibadah. Wis rampung pandikane para ulama salaf. Palam kula atur ngertos sampean ya iki sederek kula dalika makaten kang kasebate ngajeng kala wau wakun kula ati wonten sampean kusaburan wong kang sabar. Pak sampean purun ngoten tah nam mongko badhe bati sampean jarah sampean. Alhamdulillah kabeh puji kule kagungane Allah Rabbil Alamin. Jos kitab niki minjing saman pun ngantos saman tinggal saman matelaah tiap tahun nggih patokan saman kesan delok lakune ulama dadi mboten gudak-gruduk unyal-unyul ngoten lho kan saman niki ndak kisinan ramen akhlakil meniku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf radhiyallahu anhum kasratu sitrihim utai akeh oleh nutupi ulama salaf li ikhwanihim marang sedherekipun al muslimin kang Islam nutupi eleke kanca boten kados sakniki kruwo elek titik sebar karwan lek elek tenan sebar luasne niku senes sifate wong muslim ya ngono. Malah-malah kok nganggo jeneng kiai jeneng ulama mboten. Akrim lijarin aulidaifin wastiron. Nah niku cara wonten komik utuhian. Akrim lijarin aulidaifin wastiron aurata ahli dinin tuhnamu tukramu. Klebu golongane subul iman niku. Alamate wong kang keparingane man sampurna mulyane dayah mulane tangga. Cara kadise mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir payukrim dhaifahu payukrim jarahu. Akrim li jarin auli ben wastiron niku lho komik utuhian. Mboten-mboten niku sampean apale. Mbok sampean jip tumpul ana padha karo toko kowe. Ana paling niki ngoten. Lho. Terus minat juga bikin cukup lah. Mpun anu mpun ngantos lali digawa bakasane apa ngaji batu ngilmi ngaji batu taubat ngaji batu ngawake ngaji batu napa ngawarit mahalik ada ngaten kowadih bawangis hamdu puji lan syukur ini kita apa cukup lah ngaji disimpan di sini mlebu ning ati ngoten kan pun aman tumpuk kaya toko ake-ake oleh nutupi para ulama salaf marang sedherek sami muslime dateng cacatipun kanca muslim basidatu munafi sabihim banget oleh niti-niti bentes ngelek-ngelek ngoten madoni para ulama salaf linufusi marang pribadine lek awake dhewe masalah aku ndelok usah muno umurku sakmene apa ya aku ki duwe jasa apa terus sing kangge nang anu apa perjuangan dan sampean tak kok ngoten. Bentang-bentang ngene iki apa perjuanganku jute apa? Pi makom tawaro ing dalem merdi-merdi derajat wirange ngreksa perkara halal lan serupa halal. Haram kan serupa haram. Makanu mongko wonten ulama salaf iku layuhi bunanda padha demen para ulama salaf antad harayen to mertelaken li ahadin marang wong suwiji ngalotan ing cacate wong suwiji bakanu ana sapa para ulama salaf iku yo hasibuna ngitung sapa ulama salaf angku saum pribadine dhewe kat mulai subuh teko subuh niku apike ning ndi pi akwalihim ing dalem pengucape ulama salaf bab ngalihim penggawene wa tawamihim niti pangane sing tak pangan mang piye basara bihim ombene batapa kodi jamingi jawarihim nyepekne ampe sepining kabeh gautane para ulama salaf pi wukungiae dalem tumibaring gauta fi ma haraballah ing dalem barang ngaromaken Allah alih ngatas ing gauta. Nah siapa nopo maneh alisana kerso marang lisan gak ngerasani adu-adu nacat wong liya walbat nalan peteng sing tak pangan mengopo walparo jalan perji balengai nalan ripat ndak dosa tanganku sikilku ndak dosa sikilku jajal tak koreksi lisanku pun wadan terus. Nabil kadis ing dalam kadis intahi marenono sampean. Nyegawa sampean amasa ing perkara naga kang nyegahing sampean sinten Allah nganu saking mah. Tek sampean purun lakoni nyegah barang kang dilarang Allah takun mongko wonten sampean. Iku aura annas paling wirangi-wirangine manungsa. Bakana wonten sinten Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya kulo ngendika sinten Abdullah bin Abbas anhumanu dateng panjenenganipun Abdullah kalih Abbas ibnu niku Abdullah sinipun. Cakulo ngendika sinten Abdullah bin Abbas la sumtum lamun poso sampean. Kata takune nggo wonten sampean niku kal autari kaya dening talining busur ring panah. Anu niku lho. Taline niku sing dingenalane panahne kok mlimpruk ngoten lho. Saman poso awak sampean sampe mlimpruk kaya busur ring panah niku apa tinggi panah niku lho gendiwa. Senajan kowe poso nganti nglimpruk. Basoe tum poso sampean kata takunu engko wonten sampean kahana ya kaya dene busure jemparinge kencenge kaya cagak kala wingi. Mana Pak aku mongko mboten mantangate sampean. Apa dalika poso sunat sampean ngantos nglimpruk. Salat sunat sampean ngantos kaya cagak lenjak rukuk-rukuk. Ila ilahana. Kejawi sagetan banget tat kalau ono makum nyartani sampeyan popo wirongun sodikun wirong ingkang tenan mangane ngumbini sing dipangan sing diumbi sing disandang sing saman geni tanah saman geni ini kudu gina iki tanah sopo bentuknya tanah tanah opo kan? Sing tak gawe sandang tak gawe iki klambi piye anu nonton sing dipangan sing sampai sing saman lunggu upama saman manggon sing tanggon iki statusnya tanah apa lemahe sapa golek sing aman golek sing halal ngoten lho ilai dakana makum wira kon sadiq saged mantangat poso sampean prihatin sampean kados nglimpuk kados dening tali ning gendiwa salat sunah sampan kados dening cagak nek sampan wiroi jajar lelep wong klambi sembarang ya sakniki lho mboten jaman Jepang banyak tenan kan jaman Jepang deneng klambi niku goni suwal goni sarung goni nggih pun aman ta omong jaman Jepang niku wong sak omah dhewe klambi sitok niku lotre biasanya. Lah oleh untung niku kadang sak desa sing duwe klambi 5 ya. Lotre. Dadi wong sak desa dilotre kula natos oleh sepindah. Singgahe wong sak jero omah klambi sitok niku sampean tak omongi. Bate 7 6 niku singgahe gentenan ndi-ndi mengke sing lunga singgahe mun. Lah dalem nggih mboten klamben-klambenan kok klicen nang swagane ngono to kan zaman jaman Jepang. Lah sampean syukur. Gesi itu pangan apa namanya? Ares gedang. Teng langgar, teng pondok, teng sekolahan, kok pondok buat nenten. Masjid, sekolahan, ulangannya nembang. Buatnya diulang pelajaran ini, sampai ini darah nikulon yang ngak buatan. Ulangnya diulang nembang-nembang, ben mendo, itu no masalah ya. Benjo rakyat Indonesia ini pinter, diulang nyanyinya nembang. Awas lah Inggris dan Amerika. Saya apa lah ben? Musuh seluruh Asia yang mau memperbudakan kita itulah Inggris Amerika. Ini orang buaya main bendi, nama diulang nembang tu. Hancurkanlah musuh kita itulah Inggris Amerika kejaman Jepang ni. Tembang ni zaman tu. Ulangannya nembang-nembang ni zaman Jepang. Baik saya ke. Yo jenis musuh lah masjid jodoh kong diulang nembang-nembang. Ane iki mawon pun sungkan lho kula upama geneneng ngoten mboten ngeten apa mawak kula sehat. Jome ngulang nembang-nembang masjid wong ngulang nembang-nembang ndulo. Zaman Jepang niku ngoten, iki zaman golek ilmu jamane syukur. Dibebasne saka penjajah nggih syukur. Nah, zaman Jepang paling mboten enten ulangan, meneng ini ku. Bakana Abu Hurairah radhiyallahu yaqulu ngendika sinten Abu Hurairah Julasullah utawi ruwang lunggu Allah maksude wong kang diasi Allah ngoten kan waline Allah yaumul kiamat besok dina kiamat sampean kula saged cedhek kalih Allah lek kula sampean hum utawi Julasullah iku ahlul waraq wa zuhud ahli wirangi lan ngedohne kumanteling ati karo donya lek sampean kula ning dunyane saged ngoten besok teng mrikane saged sanding kali Allah. Lek sampean kepengin dadi wong sing cedhek kali Allah lakune ngoten niku. Dadi mbotene apa jare kono. Neng lakune sampean kudu wiro zuhud. Pun ngantos kumantil ati sampean kali donyawi. Duwe ya duwe opane gawe. Bakana Pudel bin Niyat rahimahullah ya kula ngendika Pudel lafera ora kawilang duwe kebagusan iku maujud fi fikih indala wong alim jarene wong alim ning sing dipangan kok gabul ora kawilang kebagusan ning nggo duwe kebagusan iku maujud fi fikih indala wong alim lawara ngakak ndak duwe wira ngipi dalem ngalime omahe ngalim ning kok ndak wiroi. Siti pangan pokoknya oleh duit. Kama kaya dening perkara la fero raka wilang bagus pi sholatin in dalam sholat la kusuk akang ndak ana kusuk pian dalam salat. Salat ndak kusuk ndak kawilang bagus. Bala malin ora kawilang bondo niku bagus la juda kang ndak duwe sifat lomo iku maujud pi in dalam diparingi bondo. Saman diparingi bondo kena jarane wong bagus lek saman lomo. Intaha sampun rampung pandikanipun ulama salaf. Pangdur kula atur ngangen-ngangen sampean ya aji sederek kula bihadal kuluk kange. Lek kuluk niku pekerti khalqi kejadian. Nah dia pekerti bimana pekerti lapate padha. Irobipun kuluk bihadal kuluke ing dalam iki budi pekerti. Budi pekatung lama carupani wiroi ngajeng lu wau bapak di suraturi niti-niti sampean napsaka pribadi sampean piambak-piambak tapi suraturi ngenut burani sampean salah paka ulama salah panjenengan saya itu wakat lo niki betung saya saman takok tengku di pundi saman mula alik katam balik katam balik katam sakbab saman paham saja sakit lakoni pinten. Patruk kula tuwi tinggal sampean dakwah salah ngaku bagus. Idalam tatna tak kala mboten nglakoni sampean kadzalika kaya mengkono bagus, ngaku dadi ulama. Lek laku sampean dudu ulama sampean isin. Painaman mongko temen setene wong lawara akan ndak duwe rong iku maujud nindau ana sandinge wong. Bahwa mongko wong kang ora wirong iku menal pasakote saking gulane wong pasek. Indah mutawariin mungguwe wongkang ahli wiroi. Jadi lesa urano laukadi wongkang ndak tau wirongi apa nasibun bagian pimakomi himing derajatipun wong ahli wirongi. Alhamdu teka beng puji kule kagungannya Allah Rabbil Alamin. Bamin akhlakim saking budi pekerti pun para ulama salaf. Sidatul juk bangetipun luwe wang adamun sabuk mboten wontenipun tau wareg. Badalika dene temen kula nglakoni luwe lan wareg liyek sira drapengakehaken sinten para ulama salaf sumtahu meneng. Sing ngomong dene manpangate. Bengok-bengok dene manpangate. Wayakilu nidiaken kalamahum ing napa ngidine mangan. So ngidik ini ku warat kalamahum supaya bidik ucapanipun wabudula lahwihim ngidik ini leluwiane nganggure jadi eman-eman tinggi nganggur saman gesa alat sunat lah api kama kaya jenis keterangan buat tema saknul ulama il amilin kelakuannya ulama ul amilin nopoen bengok-bengok ini. Painaman mongko teman setene wong sabunga lamun warek sapa wong katura mongko akeh apa kalamu omongane sehat kuat temae ndang perkara layakni kang ndak manfaat ya apa mae wong eman-eman wektune dimubadene daruratan kalih pasti niku pun makana Muhammad Ar-Rahibi wonten Muhammad Rahibi ya kula ngendika sapa Muhammad Rahibi mansapane wong alkohol lamung lebokne pibatne dalam wetenge wong kudulat to'am luwihan ing panganan lire wis waret mangga mangan akhroja ngetokne wong milisane saking lisane wong kang mangan turan panganan wis wareg kok mangan neh. Udula kalam ing akeh omongan. Lakana wonten sinten Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri rahimallah. Cakulo ngendika sinten Sufyan Tsauri? Romjun nas utawi jempake manungsa bisiame kelawan jemparing. Eko apapun luwih enteng sanggane dijemparing wong kalau sampean ngendani luwih ampak. Luwih enteng katimbang sampean indoleng rasani leng weleng elek lan niku soalé napa? Sampean plekne wong sitok gumur kenek sampe mesti kenek. Plek sampean namono sitok-sitok ngomong terus, lan panah lek mboten cuwet sampean ndo roh lagae wis iki panah kire sampean ndo lek saged. Ning lek omongan wong mesti kenek sampe. Jebret dielek-elek wong sampean, wong sitok nular rono-rono-rono suwampe lho dadine panggah. Kenek. Leng lepasne jemparing wong saka gendewane iku luwih ringan ngendane katimbang leng rasane wong. Miromihim katimbang jemparinge wong, bilisane kelawan lisan. Ya nau kok jemparing mawi lisan niku layuk teu ndak mungkin keluput mesti kena gaen truntun-truntun ngene lho. Ah yang bebo yang suwanu kabar ngene ana ngene-ngene sak pasar kulo kabeh munggah sampe rong pasar roh kabeh iki mesti kena jemparing nganggo lisan. Aman ngomong elek plek nang wong tularmu terus kena mesti kena. Nek jempare kene sampean dipanah wong roh ngendane sampean parane ngendi lagae sampean wis ngerti lek model jempare ngene parane ngene ngerti sampean endo enak. Iki contone kula Kasti jaman sik cilik Kasti. Labune sikut e roh parane banger nek aku kudu ngene. Kula mboten pamer jaman sik cilik angel dibuandem Kasti niku ya. Tenan gak kuangel bedem kok Kasti roh agak sikut tuh parane yang dibatin yang isor po munggal aja yang isor po nyolot oleh munggal yon budem buale kate bal watu lo biar nih gambar bal ungkul lo ten betul ke sana ki bal berarti nih pun zaman lagu kadung pegelar kantane ndak dikenai nawa ya kena ini dihiasi mati rita lagi sih ndak kebijitan yang mual Kuwang ngumpul tenan ngumpul tenan. Pegelar banten wis jaga ning satinge gambekan kena tek uber ora kena igrene tak. Kok nek ndek hias e ngeluwon. Ini gak mandi bae roh lagake wis bangku parane rene padha wong jemparing. Lek jemparing biasa iso ngendane lek jemparing nganggo cangkem gak iso. Mesti kena wong runtun kok banyak kok. Bakana wonten sinten Imam Munasyafi'i radhiyallahu yaqulu dika sinten Imam Syafi'i. Al kalimatu ta kalimah iku kasame kok jembaring engko raja temun metu kalimah mingka saking santan malakat. Malakat ka mongko nguasai apa kalimah ngerahne sampean. Ngerahne sampean wala tamluka mboten saged nguasame dhateng kalimah. Bakana wonten sinten Jabir bin Abdullah yaqulu ndika Jabir kultu matur ingsun li Nabi dateng jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamaturipun Jabir ya Rasulullah ma taru matahabu alaih Kanjeng Rasul. Kula niki nuwun sewu ingkang jenengan kuwateraken napa kula jeneng Nabi. Pakola paring dalem jeneng Nabi haza. Isyarah anggo lisan. Iki lho Jabir. Wa saro wa saro Kanjeng Rasul ila lisani dateng lisanipun Kanjeng Rasul sallallahu iki lho ati-ati lisan. Nek ndek nang paedae ndak usah omong. Nang ngaji biasa ngaji maca. Bakane Ibrahim nakoi rahmatullah alaihi yaqulu dika sinten Ibrahim man sapane wong ta amala lamun gelem ngangen-ngangen. Bajada mengko nemu sapa wong asrofa ahli kuli majisin ing mulya-mulyane ahli saben pelungguan wa aktsarihim ba tarhum akake mulyane ahli pelungguan akake ahli pelungguan apane hibatan oleh duwe wibawa man wong kanakangana apa aktsarum akeh pelungguan apane suputan menenge lek ndak manfaat ndak omong Ya nasuku takon temen setemen nengku Zainun paes lil alim tu merapung alim masih turun nutupi lil jahil tu mak wang budu anggi wang budu nak ngerti wang esok wang borah. Bahkan Wahab bin Warad rahimahullah yaklung ndika sinten Wahab. Anggap piatu tai kewarasan keselamatan niku ngasratu ajizain wonten sedasa jus. Dosa kala wau tes ngatun kang songo minah saking 10 pisumti wonten meneng. Bahwa kidun ingkang setunggal biharap lumayu ngedoh minan nasi saking manusa. Gulek selamat teng mriku. Kala ndika rawi Pemakata Kendel, sinten Mansur binil Muktamar. Arbangin asatan 40 tahun layak takalmu belas mboten tahu dawuh badal ngisa. Sasapone pun sholat ngisa bilahwin kelawan nganggur omongan lahan mboten turun. Nek sebar ngisa. Lakot makasa teman-teman Kendel, sinten Robek bin Kuaizim. Rahimallah qabla mauti sak dereng sedanipun Robek bin Kuaizim. Bik ngisirin kalih dosa tahun. Layak tak kalau mungkin tahu omong di kalami ahli itu ngomong ni bab dunia. Bakot makunga teman-teman tu boleh kusan binsanan ketekusan binsanan rahimallah. Anau kusan ku tak kalama ngucap di kalimat ilahwin. Kalimah yang kang lahan pak koba mengkonuli hukum. Natrafi sinten kusan. Natau pribadi ni dihukum. Bisa misanatin omong sak kalimah. Engkang lahan dihukum mawae poso setahun, poso sunat setahun. Bakot makan salah salah ni, buat tengalor itu lagi lomong ngelong ngelong yang bongo. Bakot karena makrupul kau bakot makan tak teman-teman Mendel, tapi sinten murokul ujali rohimullah. Misri nasanatan rong puluh tahun ya ta'alamu bibinau to belajar asunta rong puluh tahun belajar meneng. Hata tamai go sampurno, nopo kawonten pun meneng lahu kadwipun panjapun murokul ajali kalih dosa taun. Nakot kana meneng barang sindak nopo edai. Nakot kana teman-teman wonten sinten makrupul khorki, makrup khorki, yakulung diko makrupul khorki kalam rojun. Utawi ucapane wong lanang timalayani kang barang kang dak nopo edai. Iku min hidlan lah tondo wong di ino Allah tenang. Malah-malah wis umur sampan 40 tahun hati-hati. Kanjeng Rasul pun dawuhne sapa wong umure kok 40 tahun sampai ndak mareni lek duraka ora-orane abet amal baguse iku luwih akeh katimbang eleke wong ku ahli neraka. Jadi lah umur 40 timbang jatuh alung sampean nggih istighfar selawat tak sampean diparingi panjang umur pun nggih jatuh ngomongne angkleng dharma pujangga napa niku rangga warsita pujangga jayabaya dudu kitabe wong Islam kok niku kitabe wong Islam niku ora ana hadis ngoten lho kan jarine rangga warsita ngene aja. Sampai mungkin rugi. Rasul pun dawuh aku ninggali kue rong perkoron asa kok gundali tidak bakal sasa selawase. Rupane Al-Quran dan hadis pun ikut tak. Ngomong nelioni ku patuan nelioni ku glebu golan barang sing tidak manfaat. Tondo wong ti ino Allah. Min gidlanilah saking ulangi ino Allah. Yau marang wong sing omong tidak ada paedai. Malah-malah sumur patang puluh munggah. Bahkan Malik bin Dinar rahimahullah yakulun diko Malik. Kalau murah dulu teh ucapannya wong lanang pima layak ni perkara kang dak no paedai ku yuko si dading atau sang kenopo omong sing dak no paedai alkohol baeng ati. Wayuhinu dading lemeng nginake albatai awak ya kesel. Gatuh emang banyak suruh asbab bersih ngangel nih sebab rezeki alam sama ya astagfirullah mbak menawa Allah kadung dawuh wastagfiru robakum inau kana roba ngeneng maca istighfar sing akeh marang pangeramu wastagfiru robakum inau kana gopura Allah dateng kang akeh pangapurane kowe di ngapura Allah yur silis sama alaikum idroro kowe iku dikai rezeki sing gres wayum ditkum bi awalin wa badin lan paring sapa arah yang awakmu bondo anak baca alaikum kusura sama tiga ini omah api-api orang yang kini yang kono kan timang sama ngedua itu dia yang gaya ini sumur patang puluh malah-malah rebutan bulu bayi ya adah nih sama nih wata istighfar lawan bencah atas sampai-sampai gak pantas lah sumur patang puluh munggah si atas. Loh, kula mung ngeten saya tunggu belajar dok Kang Sian. Kula terang-terangan nek sik jaman umur 22 23 sampai 37 sik kula karena main 40 pun umur 70 pada 39 ngaji 39 niku baru kula ge madrasah. Tenpun ta umur 35 baru kula wis ngatasi anu langkah apa niku ngancik 40 gawe musala madrasah duareng mboten. Ngel ngeten apa yo ngono sing lakon sing muni lho. Kula nggih ngaten 80 85 kok ngedur ngaji 5 taun. Kendharane anu. Belek kuwe nek coba udan kuwi wajir nangis kula sampean tak didhai. 88 lekas 88. Ikhyaqis sani lha ndak salah. Kula kena coba udan beh karo ngaji karo nangis. Tenang lho. Pun cerita kena wae lho. Lekas 40 kurang 40 pun lekas tak. Kula kelahiran 37, 77 lekas lho. Niku 77 lekas gawe musuh sama nitung. 77 nggih madrasah, 80 nggih madrasah terus. Kula mulai 77 gawe musolan. Omongan sindene manpangat iku ndadekne atau singati yo minakne awak kesel nganggur kan jadi angeli rezeki karena yang mau cotes biar buat selawat karuan bakana robek bin khaisim rahimahullah ida sebakatet kolon manjing subuh sinten robek waduh nganyelakan kertosan yang kertas bakolaman pen bakana mengkowonten sinten robek layak takala mboten ngomong ya mau sedino bilawin kelawan lahanan ila kasaba kejobo ngitung sinten robek nasau ngomong lahan ditulis jam sakmene aku ngomong niki ditulis minta ini ku alai dumateng robek sampai surupe serenge ke subuh surupe ditulis aku tahu aku ngomong loh sakmene. Bakana wonten robek ya kula ngendika balagona teka ingsun napa ana Bapak Sidik. Setune Sayidina Bakar Sidik kula dianu kana wonten sinten Sayidina Bakar ya dongo nyalaken Abu Bakar. Ya dongo dados kobaripun niku jumlahipun pingilan pangil masalahipun nasab. Al hajaro ing watu pipami wonten tutukipun Abu Bakar. Pala nindakaken Abu Bakar dalika mekaten dipun tutukipun dipun tutup watu. Ini data sinin pinten-pinten tahun. Kata tak ada yang kau dates. Ngadatakan sinten pengen Abu Bakar cilatal kalam ide dawuh. Bahkan wonten Abu Bakar layak rugi ndak ngetok nih layuk riju kan. Buat ngetokkan Al-Hajaro yang waktu ialah ngintal akri gejoko nalika dahar. Bang ngintal sholatin nalika yang sholat. Kulu dalikal TKB mengkonokan tinutur dilampahkan dini Sayyidina Abu Bakar kosyatan ajrih. Ayat takalam minta dawuh bima layani dalam barang kang boten wonten paedahe. Sumalah mahadratu sumangsane dugi dumateng panjenengan Abu Bakar opal wapatu sedo. Soron li dadi sinten Abu Bakar yukrijo ngedalaken sinten Abu Bakar ing watu kala wau yukrajo dentaken apa watu niku. Lah yukrijo kang ngetaken sinten Abu Bakar ing watu lisanau ing lisanipun Abu Bakar. Bayaku lu ngendika Abu Bakar hadza utawi iki. Iku wa ta hadza iku ala di auradani kang nekaken lisan ya maksude. Iki lho sing iso nyelametne aku ya iki sing cilakane aku ya iki lisan. Kok iso lha nggih sampean nuwun sewu nak undang dalik ana wong mazak matine lajeng nuwun sewu pacepote roh misuh ya cilaka selawas-lawase. Naja mati ini cepat erah la ilaha illallah orang-orangnya Allah Rabbi pun selamat selawas ini lho selamat orangnya manungso sokolesane sak kecap selamat selawas-selawase lek bener, sak kecap ciloko selawas-selawase lek ndak bener. Gue sama ndak paham. Iye iso lesan lho. Ngene kuwi ana wong mati jebret. La ilaha illallah. Cahala jannah selawas-lawase. Ora ngono ciloko selawas-lawase lek ngoten. Aman lo dhewe nanjak seitung-itung dhuwit. Emang dhuwitku 5000 nang kono, 10000 nang kono mampet mati lho. Ciloko selawas-lawase. Wakot Quran teman-teman, wakot kana teman-teman ono sinten Imam Malik, Imam Malik. Iza ro'atat kalau perso Imam Malik lo jiwan wong lanang ya takala mukang omong kasiran kalih akeh ya klu dawuh Imam Malik lo dateng tiang kang omonge akeh amsik sama nater. Aman prei. Amsik alaika badha kalamik kula aturi ngger sampean sebagian ucapannya pun kata-kata. Nah, karena Yunus bin Mubet rahimahullah yaqulu dika Yunus tarku kalimati lawin tinggal omong-omongan lahan iku asa duwe abot ala nafsi ngatasi awak min siami yaumin dibanding iku basa sedina lek basa sedina ndak abot bareng kok aja omong ya nglakonana meneng enten kan kanca kula nglakoni meneng niku 3 wulan niku meneng 100 dina meneng. Ya kok jelalah sana lah kok bisa ampuh dungane itu mandi loh jan. Meneng enten malah ajeng kula gagal niku pirang-pirang taun meneng. Rugi ya. Di sini ku pancen anu ngat meneng. Atus dino kok mandi gitu ya. Kan tinggal meneng angel sedina aja omong ngono angel. Lek kan poso sedina purun. Di anarojula kan wong lanang rubama ya samilu terkadang yo sanggup nanggung asoma poso sedina bilkari ndel mangsa panas sasatiti kang baneng walayah samilu ndak sanggup nanggung wong lanang ciri kang kalimatin tinggal saucapan latane kang ndak ana manfaate pangeneng sing diomongne ih wis rampung pandika ning para ulama Pak Lam kula aturi ngertos sampean kang satu niki sampean anu lho kang saestu lho nggih ampun. Anu pun saman singgah nih, saman gematelang ngiling awak dewi dalika makaten pituturi pun para ulama salap kalau bau tay lampai pun yaki sederek kalau wapatis sulaturi niti niti saman nasaka awak saman tidak perlu ngeblak kono tidak perlu hal wapi tak ono to sampun sakit muhoni sampean biadal kadis menikah cerita amko serta atau pupeko sampean pindam cerita puniko cobi sepinten. Masa to titi-titi ta iso wajir kelatur ngakeh-ngakeh ning sampean al-istinal istighfar. Saking maca istighfar ana alali tengah dalu anahri raina walhamdulillah rabbil alamin. Amin akhlakim lan iku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf. Sadu babil wa ibati. Mbuntone lawange ngrasani pinase dalam menungso pi majalisihi min dalam pelungguhane manungso. Lala yasiro supaya ora dadi apa majlis suhum nggon pelungguhane pun para ulama salaf ora dadi majlis ismin panggonan pelungguhan dosa. Walama balang alama kadang menawa perkara para uhu kang maca sapa sapa mau menal kadisi la sampean nekane pengajian tok nekane pamane pun istighosah ning bare sama ngrasani sama banding nih. Lemu isi dosa mang kalau dosa ni merasa ni kerang kau tidak kutuk rugi sampean. Lele, buat menawa barang sing saman wodo ni lekat dengan teniki. Amin kalamil kau muta saya ucapani pun kaum. Awil wiridi tau wirid dan masalah upamane layu payung tidak bisa membandingi kehebatan dosa ni asal saman rasan. Wah, kau ngutungi bosok, kau kaum biar anda merasa-rasa jauh mal kiamat. Kadang besok di mal kiamat, saman kira bos, aku biar tahu ngang ini, nekani pengajian ini, nekani, mesti tekani. Bareng itu saman kau rasa-rasa, gak butuh. Itu loh, lain yang orang meneng saman gak gemet, ya bianya dia mbok menunggu nak ini. Aku kok metu dosaku luwe agak lah, aku tak ngomah. Enten ulama sih itu. Mriki ngenten Pak Wadi mboten tau metu ngempun sampean none. Tong karuan kali kula sampean nah krana-krana diperintah ngenten iki krana diperintah. Iki lek iso cegah lek ana ora sanasan cegah balik mongko Latrin atau pisaman ayah syekh guru atau wong tua bisa jadi askabika ngapok nih konco sampean ini juga berarti ngerasani malah saman mungkin anu sama nopo ladeni wanami mata adu-adu walah tumah tusa mikihim pun ngantos murahkan sampean dumanteng konco-konco kalau wau bisukuti klan ngenken itu ngalah dalah kerungu wong adu-adu pun main di saman lak nih saman itu kok kini ngrungokne ngaji apa istighosah mengkene kok rasa-rasa ndak butuh mengke masalahe napa Allah dawuh wonten kadis suku dusi dateng Kanjeng Nabi Musa ya Musa he Musa ruwo inilah astajibu kau majisa kaumin fihi niku anami matu aku ndak bakal mbadane ing pelunggane kaum kang ing kono kaum ana siji ning kaum kang rasane ndak dadekne kasembadan ing penuwun. Dadi ora nek murahake para ulama salaf meneng mawon buane rata-rata ya buane ngene ya buane aja ngono. Mboten oleh. Kudu diomongi kados Imam Malik kala wene kok. Disukuti kelaman kentil ngalah dalika ngatasi ene wong sing rasa-rasa ngomong enekane pengajian istighosah aneh kono ngerasani ndak gutok dosane leh ngerasani karo leh ngaji gandara leh ngaji ndak gutok pun mendel sampean ini kayaknya tujuan sampean ngerasani uang apa sampean iku ngaji apa sampean istighosah ora mandi ya sampean mengke rasa-rasa soalnya Allah wis dawuh Allah ndak badani nembadani penuhuning kaum kang ing kono kaum jurun kaum ana siji wong sing rasa-rasa ndak bisa mustajabah ben. Iku mengke lek ngaca. Dadi pun mandel ana ora sapa. Sampeyan iki ning jung ngaji lho meniki mboten wayahe rasa-rasa. Dadi wala tuma susah mikim. Ora kena murahke sapa ulama sah bisukuti kan kendel mawon ala dalika ngatasi golongan kumpulan sing ana rasa-rasan painaka mangko temen setune sampean iku tasiru dadi sampean sari kaum kancane sampean kadut dosa kaya ulamae Nabi Musa ulamae Kanjeng Nabi Musa pecah dadi loro sing sitok mendel gah karepe ngono engko tak elingne mundak digweting aku sing sitok nesu terang dilarang dina satu ndalah golek iwak kok kowe panggahe alah akhire sedane Allah dadi katut ketek sing meneng wau sing ndak gelem ngersare namar maro katut kaum sing dosa bene digeting saman lestarekne aman ampun ngoten Pak pokoke saman ndak gepuki lah ampun ati iki padone ngoten. Jadi lek roh kamungkaran tumpape pejabat niku ngomongi sarana kekuasaanipun ditantahan pian. Neng lek ulama gunane tutur. Lah ndak kuat ditutur wis meneng mawon, neng atine ingkar. Manro aminku mungkaron payu wa yiru biyadihi paelam dasati pabilisanihi paelam dasati pabikolbihi wa huwa adhabul iman. Ngaten lho. Aduh ora kok alah wah wong ndak digeting ya sampean mesti digeting wong aman dapat di Allah paenaka mangko temen setune sampean roh kemungkaran mendel mawon tasiru dadi sampean sari kaum dadi sampean kancane katut di hadal amri dan mikir dosa perkara kata pasaku pasek sampean kabeh kulukum kabeh sampean katut pasek wedi karo wong ngomong nih kebenaran gak usah ambil hadis ketutun dan hadis ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Kanjeng Nabi nador tu ningali ingsun laila ta usri dalam ini dan laku ake sopo bingsu binari roh neraka paidan tumuli kaum ana kaum yakulu nakang podo mangan aji patah yang batang pakul tu takon ingsun dateng Jibril man Jibril man niku sinten haulet yang akan sampe mangan batang niku sinten Jibril ya Jibrilu he malaikat Jibril kala paring dawuh Jibril paring penjelasan anu kaya Rasul haula menika tiyang ingkang mangani batang ku alladzina yaquluna luku manas tiyang jaman wonten donyane rasane dhateng manungsa padha mangan luku manas ing daging manungsa entah. Nah karena wonten sinten Jabir sahabat Jabir radhiyallahu anhu yaqulu matur ngendika Jabir hajat yup apa ringun rihun angin muntinatun bawatin bengian nang angin masuk bawatin dak umum. Alah di Rasulullah zaman sugengipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takuna matur ingsun Jabir ya Rasulullah, masyaddu nabi hadirih ta? Niki gandane napa kok bawatin menjeng nabi? Pakola Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki gandane manungsa munafik sing rasane marang muslim lek wong muslim ndak gelem ngrasane padha muslim. Inanasan ta manungsa minal munafikin saking golek wong munafik. Munafik iki ketoke padha muslime ning atine benci. Ada sing bunuh Sayyidina Umar iki wong munafik ya salah to Kang waya salah disuduk tombak. Sayyidina Utsman iki perjuangane numbasne sumur kanggo wong muslim piyumpun korban harta bendane kalau ya dibunuh karo munafik krana kedudukan ngoten lho krana duniawi kedudukan tabu padha ngrasane sapa munafik nasan menungso menal muslimin saking wong Islam elek-elek wong Islam kancane sing apik dielek-elek sing elek didadekne pimpinan pokok manut aku tak dadekne pimpinan iku munafik pun sipate munafik ngoten. Ana wong jujur tu anu, dibasmi piye kowe ana wong anu dip wajok pokoke manut aku wis tak dadekne pimpinan piye carane. Padalika mongko utawa mengkono kang tinutur gondo ingkang bacin kula wau hajat niyo apa hadire ku mengkono gondo gandane pun suarane wong munafik sing rasa-rasan bacin niku wau alqabi satu kang jember. Kok sampung napa pandikane ulama. Pamen akhlakihim saking budi pekertinipun para ulama salaf ngadamu waswatihim waswas maswa ngadamu waswatihim ora enenge waswase para ulama pil wudu ndak wudu pas salat lan salat mun waswas balik-balik Allah Allah wudu ngoten bismillahirrahmanirrahim ora usah langsung bismillahirrahmanirrahim mau jare kono salat ngoten Allah akbar cukup pun ngaco Allah wallahu akbar bolak-balik ba pikir ati bacane nggih ngoten. Lano belajar tartil, kok ngowo-ngowo-ngowo kan getun tartil. Piye dalam was-was. Aja sampai niku penyakit iso jajane kukur niku. Wa wari dalik tenang ibadah sing ibadah mau balawati akadium sartane oleh banget-bangetake salah siji pilwaro ing dalem ngreksa ilawayah marang katok. Aja kok lakone tenan, ngoten. Wa dalika dene utawa mengkono-mengkono waswas, ya ana kusul asli waswasati kronto mesutune kasil waswas iku nama huwa yang pastine kasil waswas iku mindul matil kolbi saking petenge ati. Badul matul kolbi utai petengati iku minjul matil amal saking petenge amale elek amale badul matul amal utai elek amal iku min akil haram saking panganan kang dipangan gak halal panganan haram basu berarti surupu haram paman sapane wong akal malah mengukuhnya wong akal halal mangan halal balai sambung ke paman sapane wong akama lah mengukuhnya wong usaha tenan akal halal iman halal balai sambung ke rono ikuli iblis atau di iblis ngalai ingatasi wong kuno posabilun dalan gudo bener sakit mutlak kan kali mutlak pokok rezeki sing saman pangan saman nombi saman gae saman papan sampean niku halal insyaallah. Pokok takala teman-teman mangan sinten kaum-kaum min at ngapi hulmati sangking panganan kang peteng dolim panganane wong dolim wal makasin tukang narik artis wal kudati juru pengulu juru hukum singkata wal mubasirin penggawane pun juru hukum baman dan wong jabimu kang dodol ngalehin ngatasi gulungane pun kaum kalau minat ujar saking pedagang sing goroh-goroh wawarihim batala bunuh prih sopo kaum al-kuduro bisa cedek mawa nyartanya Allah. Niku setu kalau kusuk aku sok pingin ibadah tim dan ibadah makrifat makrifat maafa lu ndak bisa nindakne kaum engkau beko minda saking ibadah nima saking perkara taraku kaningkan sapa kaum engma sing dipan harap iso kusuk kujur boleh sakit Talam nyasih kamu kondasa lau kata kau maupun dalika mengkonung ibadah kabeh. Bakana kataku bakana lan ono poka hoya tu maka toking perkoro kau selalu kang kasil apa ma akadem salah suci ni pun kaum ngajeng kalau bau ingkang panganan ni pun haram apa nganau namung kesel kangelan nggak tahu tu kesel kangelan wakopa baza melompat bilhawa ing dalam awang-awang kalau nyati tingkah niat bisolatin dan solat. Kanau kau itu mensetuni wong sing panganan yang halal, haram kan? Ya stodu yang baik pun buru. Sean swiji-wiji tapalat kang ucul menjadi saking tangane wong. Gak tahu sumerep sampean ya. Ing wong sing kelaturne kalau wau was-was, ida kabar kalau tebir ya kulu ngucap sopong kang was-was. Ak ak ak. Alo akbar itu kan? Alo mana? Alo akbar muni akbar dah. Ak ak ak. Bar bar bar bar. Was was. Bar bar bar. Wajda roda teko arepaken yakro maca yakulu ngucap sapa kang was was. Bis bis bis bis. Arep maca kandang ya al al al al. Wajda roda teko arepaken sapa kang was was ya tasaju maca takia cakulu ngucap at at at at tahiyat. Orang usah kusuk kuasa merdi merdi biasa tahiyatul barokat. Orang usah kok purdi purdi dah usah. Maca at-tahiyatu at-tahiyat sangele kepengin karepe niku bener. Wela salamat teko salam ya kula ngucap as as assalamualaikum. Are mun assalamualaikum dah as as as assalamualaikum. Ini wong was-was. Saman usahane pun ngantos walah pindalika. Kama kau izin pokok watamu syaidun ketinggalan min akwalim saking tingkai kaum. Pakot apta teman-teman aweh pitua sinten badil ulama sang ulama dibutlani solati bataleng solate wong bidalika sebab mengkono was-was. Pakolang diko sinten badil salap anau teman wong kulai saurano bacaane wong kubi Quranin diwoco duduk Quran. Bis bis bis bis ini ndak eneng Quranun. Al al al al yureneng. Ak ak ak ak yereneng, bar bar bar bar yereneng, as as as as semua yereneng. Duduk Quran, wala dikir duduk dikir. Wae nama wae pastine bacaan ak ak ak bar bar bar. Kalamu ajnabin kalam liyo duduk bacaan dan jero neng solat in kalamil adamin saking kalam anak Adam. Kalau di kang jauh sopo sok ibu kang gue nih. Dawo ngala wajil amdi ngatasi dalane moho la sahwi ralali lakot kana sayikuna sayidi ali al-hawas rimallah yakulu ngendiko pandikane pun ngali inna ahakoma yatasam mubi haula ilmu wasmisun teman setuhuni maksudipun hakakin perkoro yutasamu kang den arani bingmo sopo haula ilmu sawisun wongkang ahli wasmas. Ayu kula ento den ucapaken lahu kadhe wong kang was-was apa mabdadaatun wong kang ahli bidengah la pokoha kang ndandene ilmu iku maujud badalika dening kono wong kang was-was diaran wong kang ahli bidengah liyana kadhum kono temese sah setunggalipun tiyang kang was-was ubama ya tahamu terkadang nyalah ciptane butelana ngarani ngibadahi jeneng nabi ngibadahi sahabat tabiin ndak bener ngoten lho. Sadar wong sing muni ngoten niku ndak sadar ra metu saka Islam. Mulane sampean tingali Kanjeng Nabi pernah nindakne pernah dawuh napa mboten? Lek pernah dawuh pernah nindakne nggih kula jenengan tindakne. Sahabat pernah nindakne pernah dawuh napa mboten? Niki ngoten maksude. Wa zalika dene ute wong kang was-was diarani ahli bidingah. Ya naha daum kalau salah setunggalipun was-was ubama ya tahamu terkadang nyalah ciptane rumangsane batelang ibadati batelan nang ibadati sahabate ing batale ngibadah sahabat wa tabiin lan ibadah kuwi ndak sah kuwi ngibadah iki eneng to wong nggih penemu ngoten niku malah salah salate wong ki manut jeneng nabi napa mboten ya salate madhep ngidul ngeten yo kuwi ndak sah kenek wong salat nang masjid omah ndak sah niku lho. Wong sing onek ning ngoten niku niki lho kan sampean lho. Ndak sadar iku saged ngepakaken saking Islam. Wal aimatil mujtahidin lan ngarani salahe ngibadahe ulama kang nemen-nemeni. Wan tau ta sampean la kul ta lamun ngucap sampean ndak akadhe marang suwi jimin hum saking gulungane kabeh kala wau. tawadu'a kama balagoka min wudhi Rasulillah. Aman apa ngono? Saman takoni, lho, samane wudhi samane apa ya kaya dilakoni jeneng Nabi. Salah saman terkadang gak rido. Dene pegel malah dielingne. Lauku talamun ngelingne sampean dah hadin marang wong siji minuh saking ahli bidah. Pak nuwun sewu, Pak. Sing saman lakoni nggih mboten namung wudhi sak orang. Enten napa perjalanan wong ingkang Kanjeng Rasul mboten nindakne mboten dawuh sahabat mboten nindakne mboten dawuh tabiin mboten dawuh sampean pun melok-melok ngoten niki mboten namung salat wudu tok ndi-ndi perkara sampean cetuk napa mawon pun napa dimulai saking wudu salat napa mawon ingkang mboten cocok kalih tindak dalam Kanjeng Nabi pun pernah nindakne apa dawuh sahabat tabiin men mboten perlu melok-melok tabiin apa tau liang liyong to oh ten yo ora usah gawe sampean teko omah gawe liang liyong wae delok TV iki jono ten lho nggih patokan niku sampean upama takok la kulta la kadimen tawadoa tawado wudu sampean kama balago kaya teko apa maing sampean min wudhuhe rasule kaya wudune jeneng Nabi Muhammad SAW. Wudhuya ashabi atau wudhune sahabat jeneng Nabi rubama anau terkadang teman sedene wong layak ndak rido atine bidali kasamanta kone mekaten walayak taki duweten nekat ne sapa sing katau ing sahipun perkara kang ditindakne Kanjeng Nabi anu niku lho nasallallahu monggo kang santri nyuwun dateng Allah apiyata ing slamet wae dene utahe wong sing kaya ngono ngalah ning ibadah wong sing wis manut petunjuk Kanjeng Nabi kaya dening sing tindak Kanjeng Nabi kaya tindake sahabat dawuh sahabat tabiin ngarani batal iku dolal mubin wong sasar sing pertelo hati-hati lho kan sampean hati apa neruh perkara siji perkara sampean delok kowe iki pernah ditindak Kanjeng Nabi apa didawuhne sahabat apa didawuhne lho ngaten lho tabiin ulama bapak basatna teman-teman jembarakan sapa ingsun al-kalama ingsun sinten Abdul Basaroni al-kalama ing bakas ala dalika ngatasi bab waswas fil babil khamis asira ngasara ing dalam bab ingkang nomor 16 min kitab bina sing kitab ingsun ingsun Abdullah Saroni al-minana kubro aran kitab sampean kepengin ngaji para jihu monggo mbalene sampean ngaji niku inarota lamun arepaken sampean dalika ing jelase dawane tutur niku. Bakana satu tu berkoro ing Allah yakun dika sakit le askabi marang kanca-kancane ku sakit kanca iklamu kula atur weru sampean ina setona temen setuning setan. Lanallahu taala kula yak bitu ndak benci setan min ibni Adam saking anak Adam ila sayani lene sampean eling-eling. Setan itu paling dibenci setan manungsa sing gak perdulekne was-was. Iso merangi was-was. Dadi wudu-wudu salah calempot. Nomor loro nasane ngazamul tapak pidatillah manungsa sing gak gelem pikir-pikir dadi Allah niki slamet saka setan. Mengke sampean mikir dadi Gusti Allah kaya apa-apa kaya gunung ngono ya. Wadah. Gusti Allah kaya bedhug. Dua dateng kusa lha niki cilaka-cilakane mangsa mboten angsal sampean kula mboten angsal mikir dhate Allah tafakkaru fil makhluk wala tafakku fi dzatillah sampean kula mboten oleh mikir dhate Allah kaya apa lam yakun lahu kufuwan ahad lha niki sampean titen lho niki penting lho ya sampean kuwi ora pengen roh dhatullah nuri dhatullah ngene sampean gedah ngerti lek goblok ngene dadi tafakkaru fil mak pikiran gayane Allah aja mikir dhate Allah. Ngerti lho. Wong mikir gayane wis bingung kok mikir dhate. Sama mikir gayane angin lidhip piye lan gawe modele wis bingung kok mikir karo dhate sing duwe. Nomor loro sing dibenci setan siji niku wong ndak merdulekne was-was. Digodho ndak merdulek ndak ngreken. Salatmu kuwi wudhu, salatmu salah lho. Kudune sampean buah wudhune wae. Salat Allah. Apa? Aman mungkin sama nuwun terus sama biaran kusuk mualah ini gue dolal mubin. Wong sing sasar malah nomor loro lek eneng wong mikir dhate Allah mboten noleh sampeyan diblondrong ne dhate pangeramu rupamu kaya kowe ya kana ya cilaka sampeyan. basane ngagamu pun guyonan niki tenanan. Iki cekel tenan setan niku sindakwane manungsa sing siji ndak merdulekne digodha, ndak was-was. Loro ndak mikir dzate Allah. Aja sok mikir dzate Allah kaya apa yo. Amun mengke digodha kaya langit. Wanu kaya rembulan. Wala tapakarune wasane ngadamu tapakuri nomor kali dhek ning pikir-pikir. Lho, iblis dhek nek wong ndak gelem mikir dzate Allah susah benci. Bidzatillah dzati Allah Subhanahu wa taala. Wis rampung napa pandikane pun ulama salaf. Allahumma ya Allah tauhir mugi nucaken panjenengan ya Allah kulubana dateng manah kula panjenengan sedaya minal waswasati saking pangridining setan. Walhamdulillah kabeh puji kula kagungane Allah Rabbil alamin. Wa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la'il ma ila ma alam panam fakfir lil mu'alimin walimu ta'alimina tawil umrohuman wasakik ajasadahuman wakfirizkohuman kusno hatimah matuhuma ya Allah salim lahuma mengkulli balain di dunia wal akhirah wa mengkulli fitnatin wa mengkulli hamin wa mengkulli kurubin dijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.